إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة سالياً kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita, menolong kita dan beri kita taufik untuk bisa berjumpa di majelis yang pertama kali ini di Bantai dalam rangka untuk mengkaji agama kita agar mendalaminya dalam rangka tafakkur itu agar kita memiliki fiqh, yakni pemahaman tentang agama ini, tentang syariat ini dengan dalil-dalilnya. Pada kesempatan awal ini membuka majelis kajian ini, kami akan membawakan pembahasan sesuai dengan permintaan ikhwah, yaitu istiqamah konsisten di atas al-haq, di atas kebenaran. Dalam hal ini kami menuliskan sebuah risalah, kitab kecil yang terbit karya al-imam al-allamah al-mujahid Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahu Allah ta'ala. Beliau masyhur ma'ruf pada salafiyin beliau adalah seorang imam yang diakui dan diakui sebagai hamil jahat ta'lim hamil liwa'id jarsi wa ta'lim di hadal zaman, pembawa panji bendera jarah wa ta'lim di zaman ini, dan itu dengan persaksian al-imam muhaddits al-asr, imam di hadis abad ini al-mujaddid al-allamah al-albani rahimahullah. Judul kita tersebut adalah Al-Thabat ala Sunnah. Al-Thabat ala Sunnah. Kekokohan di atas Sunnah. Kata beliau, Inna al-Thabat ala Sunnah ma'nahu al-Thabat ala Islam. Dikuliah sesungguhnya yang dimaksud dengan kokoh di atas sunnah artinya kokoh di atas Islam secara utuh, secara menyeluruh, usulihi wa furu'ihi, meliputi usul, perkara-perkara pokok, prinsip, ya, perkara prinsip ini dalam agama ini, yaitu masalah-masalah, perkara-perkara akidah, rukun-rukun iman, yang dimaksud dengan usul, perkara pokok agama, dan furu', yaitu cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya, yaitu masalah-masalah, perkara-perkara fikhi yang sifatnya amaliyah, ya, rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain, yang sifatnya amaliyah. Perlu diketahui bahwa pembagian agama ini menjadi usul dan furu', diistilahkan ada usul, ada furu'. Pembagian ini ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Rabi pada sebagian kitabnya. Dan di sini pada kitab ini barusan kita baca beliau menggunakan istilah ini, pembagian ini. Beliau menjelaskan penetapan pembagian ini dari Ibnu Taimiyah rahimahullah pada kitab Al-Bayan Bima fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min khalal al-ikhlal. Bantahan beliau, rad beliau terhadap kitab Nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dan telah menyimpang yang berjudul Al-Bayan, penjelasan terhadap nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili atas apa-apa yang ada di dalamnya berupa kekurangan dan kesalahan. Dan di antara faedah yang terkandung dalam kitab beliau di sana adalah penjelasan tentang pembagian usul dan furu'. Adapun yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pembagian usul dan furu' versi Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka yang membangun konsekuensi yang berbeda di antara dua perkara ini. Yang membangun konsekuensi dan hukum yang berbeda di antara dua perkara ini. Adapun pembagian itu sendiri, ya, menjadi usul dan furu', maka itu adalah benar. Dan sama antara orang yang mengingkari usul agama ini dan orang yang mengingkari furu' agama ini. Orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman dan orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, orang yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, ya, sama hukumnya. Tidak ada bedanya antara masalah akidah dengan masalah fikih. Bagi yang mengingkarinya, itu mengingkari syariat. Mengingkari syariat adalah kekafiran. Mengingkari syariat adalah kekafiran, baik itu masalah prinsip, masalah usul, maupun masalah fikih, masalah furu'. Naam. Jadi, kokoh di atas sunnah maknanya kokoh di atas Islam secara menyeluruh, di atas usulnya, di atas furu'. Kita mengimani semuanya, menetapkan semuanya. aqaidih wa manahibih, ya, masalah akidahnya dan masalah manhajnya. Nusbitu alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqallah tabaraka wa ta'ala. Kita kokoh di atas kata Islam dengan seluruh yang disebutkan tadi rinciannya, ya, dan kita berpegang teguh dengannya sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ayatu al-hasatu 'ala al-ittiba' wal intizam wal i'tisam wal istiqamah katsiratun wal ahadithu kadzalik. Tarni kulluha ila ghayatin wahidatin wa hiya sabatul muslimin ala al-islam. Ayat-ayat yang memotivasi, yang menganjurkan untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah, untuk menekuni sunnah, untuk berpegang teguh dan istiqamah konsisten di atas sunnah, banyak. Begitu pula hadis-hadis semuanya menuju sasarannya satu tujuan, yaitu sabat al-muslimin ala al-islam, agar kaum muslimin tetap kokoh teguh di atas Islam. Wa idza qulna as-sabat 'ala as-sunnah laysa al-murad faqat ma yafhamu kathirun min an-nas min lafz as-sunnah, fa inna as-sunnah huna ta'ni al-aqidah wal-manhaj, ta'ni al-islam, ta'ni as-sabat 'ala al-islam. Jika kita mengatakan kokoh di atas sunnah, bukan maksudnya semata apa yang difahami oleh banyak orang. Ya, banyak orang yang memahami ketika mendengar lafaz sunnah, ketika dikatakan kokoh di atas sunnah, sebagian orang salah memahami istilah ini, kalimat ini. Ya, sunnah yang dimaksud di sini ketika dikatakan kokoh di atas sunnah, artinya kokoh di atas akidah, kokoh di atas manhaj, kokoh di atas Islam, yakni kokoh di atas Islam. Nah, Islam secara menyeluruh, usulnya, furu'nya, nah, seluruh. Hadza sabat bi tawfiqin min Allah. At-tawfiq bi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hidayah bi yadihi wal izlal bi yadihi Subhanahu wa ta'ala. Kekokohan di atas sunnah, di atas Islam ini akan diraih dengan taufik dari Allah. Ingat, hanya dengan taufik dari Allah, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan, ya, kehebatan kita. Nah, tetapi dengan taufik dari Allah SWT. Taufik, apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik yang merupakan salah satu jenis hidayah. Taufik yang merupakan salah satu jenis hidayah dari empat jenis hidayah. Taufik artinya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dalam mengamalkan ajaran. Itu taufik. Dan hidayah itu ada empat macam. Sering kita mendengar hidayah yang maknanya bimbingan ilmu, petunjuk ilmu. petunjuk ilmu, hidayah. Ya, kita yang punya ilmu berusaha memberi hidayah, yakni memberi bimbingan petunjuk ilmu kepada manusia. Kita terangkan agama ini dengan ilmu yang kita miliki. Kita beri dia petunjuk hidayah. Namun, siapa yang akan menerima petunjuk yang kita bawa? Siapa yang akan menerima hidayah yang kita bawa? Siapa yang akan menerima ilmu yang kita bawa? Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan siapa? Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah. Yaitu jenis hidayah yang kedua. Hidayah yang dikenal dengan istilah taufiq. Taufiq adalah pertolongan Allah kepada hamba untuk beriman dan beramal dengan ilmu yang ada. Tidak setiap orang yang mendengar ilmu, yang mendapatkan ilmu, mendapat taufiq untuk beramal dengan ilmu yang dia miliki. Itu taufiq dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan taufiq itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah di tangan Allah, yakni taufiq di tangan Allah, dan menyesatkan penyesatan juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi hidayah, taufiq. Sehingga seorang beriman dan beramal, dan Allah pula yang menyesatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijak dalam seluruh hukumnya dan ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang memang pantas diberi hidayah, diberi taufik, dan siapa yang pantas untuk disesatkan. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Yakni memberi hidayah taufik kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa yuthabbitu man yasha wa yuzhibu qalba man yasha. Allah yang mengokohkan siapa yang Allah kehendaki, untuk Allah taala untuk kokohkan dia, dan Allah sesatkan, palingkan kalbu hati orang yang Allah kehendaki. Wa lihada علمنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بأن لا يزيغ قلوبنا. Ini harus kita fahami dengan baik dan kita ingat selalu. Barakallahu fiikum. Ya. Kita harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah, tauhid Allah. Jangan merasa hebat. Jangan merasa hebat. Sudah merasa berilmu. Naam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita agar kita berdoa, memohon kepada Allah agar Allah tidak memalingkan kalbu-kalbu, hati-hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan kalbu-kalbu kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah, petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau Zat yang Maha Pemberi. Dihafalkan baik-baik ayat ini dan sering-sering dibaca, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala as-sahaba radhiyallahu anhum, sahabat radhiyallahu alaihim, mereka mengatakan, wallahi laula Allahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Wallah, demi Allah, laula Allah, tandanya bukan karena Allah, mahtadain, tidaklah kami mendapat hidayah. Wala tasaddaqna, tidaklah kami akan bersedekah, berzakat. Wala sallaina, tidaklah kami akan sholat. Hendaknya bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah, kami tidak akan bersedekah, tidak akan sholat dan seterusnya. Itu semua hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yani innahum mu'tarifuna bi anna al-hidayata min Allah taala. Mannan wa fadlun minhu Subhanahu wa taala wa rahmatun minhu liman syaa'a min ibadih. Allah berfirman, yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadli 'adzim. Makna ucapan sahabat, artinya mereka mengakui, menyadari bahwa hidayah itu dari Allah. Itu adalah pemberian, itu adalah karunia, itu adalah keutamaan, rahmat dari Allah bagi siapa yang Allah hendaki dengan bangsanya. Allah yang memilih, Allah maha bijak, maha tahu siapa yang pantas untuk itu. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah Subhanahu wa taala maha memiliki keutamaan karunia yang besar, yang agung. يمتن على من يشاء ويتفضل على من يشاء بالهداية ويسددهم ويوفقهم وتحفهم عنايته تبارك وتعالى من الزيغ والضلال والانحراف. الله سبحانه وتعالى من يفتحكم نعمة أتسابع الله من ذلك. الله من يبريك أنك رونية وتمنك براه أتسابع الله من ذلك كنت بالهداية. Allah Subhanahu wa taala luruskan mereka. Luruskan mereka dalam setiap statement-statementnya, setiap pernyataan-pernyataannya, ucapan-ucapannya, dalam setiap mauqif-mauqifnya, sikap-sikapnya, tindakan-tindakannya. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka taufik. Allah yang menolong mereka sehingga mereka terus lurus. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan perhatiannya, penjagaannya kepada mereka. Sehingga mereka terjaga dengan penjagaan Allah, terjaga dari penyimpangan. Terjaga dari kesesatan. Sebaliknya wa yudillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa Allah kehendaki. Kesesatan itu imma bidzalalil kamil, kesesatan tersebut boleh jadi kesesatan yang utuh, ya, kesesatan yang utuh yang tidak menyisakan iman. Yang tidak menyisakan iman. Allah salamun alaikum. Kalkufri. Seperti kesyukuran. Walkuruji minal islam. Keluar dari islam. Iyadam billahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah ta'ala dari nafik dan dari dia. Wa imma abdalalul juz'i. Dan boleh jadi kesesatan itu sifatnya juz'i, yakni sebagian. Bukan kesesatan yang utuh yang tidak menyisakan keimanan. Tetapi kesesatan yang sifatnya juz'i, sebagian. Ya, masih ada iman yang tersisa. ضلال من يدخل في الإسلام فيضل في عقيدته وفي منهجه. Ini kesesatan orang yang masuk dalam Islam, kemudian dia sesat dalam akidahnya, dia sesat dalam manhajnya. Ya, dia masih mukmin dalam arti masih muslim, tidak murtad, tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tidak batal Islamnya. Ya, pokok imannya, dasar imannya, akar imannya masih ada. Namun dia punya kesesatan, penyimpangan dalam hal aqidah, dalam hal manhaj. Iyadan billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah ta'ala dari nasib yang demikian. Nah, fahada dolal hasala bimasyiatillah ta'ala. Kesesatan ini terjadi dengan kehendak Allah. والهداية التي نالها وإن كانت ضئيلة من الله سبحانه وتعالى فالأمر كله له والحكم له سبحانه وتعالى ونواصي العباد بيده وقلوب الناس بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Kesesatan ini terjadi dengan kehendak Allah سبحانه وتعالى. Begitu pula hidayah yang didapatkan oleh seseorang, ya, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, betapapun besarnya hidayah ilmu yang dimiliki oleh seseorang, tingginya ilmunya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pemilik hukum. Ubun-ubun kita semua, ubun-ubun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu manusia, hati manusia, semuanya di tangan Allah. Berada antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Sementara tidak sunnah jamaah adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dua tangan. Dan tangan di kedua tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki jari-jari. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala kiltahuma yamin mubarakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua tangan Allah disifati dua-duanya yamin, dua-duanya kanan, penuh berkah, maha barakah. Artinya kedua tangan Allah dua-duanya sempurna. Itu maksudnya. Dua-duanya kanan, yakni tidak berbeda satu sama yang sama lainnya. Dua-duanya sama sempurnanya. Ya? Dua-duanya sama sempurnanya. Tangan kanan Allah dan tangan yang satunya. Yang pada sebagian riwayat yang dianggap keliru oleh sebagian ahli hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang menyebutkan yang satunya adalah tangan kirinya. Riwayat yang lain yang dianggap benar adalah tangan Allah yang lain. Ini tangan kanannya dan tangan yang lain, yang satunya. Disifati kedua tangan itu, tangan kanan, dua-duanya kanan, maksudnya sama sempurnanya. Beda dengan tangan makhluk, ada tangan kanan, ada tangan kiri, dan tangan kiri dibandingkan tangan kanan lebih sempurna. Ini makhluk, adapun Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya dua-duanya sempurna, dua-duanya yamin. Tidak ada kekurangan, dan itu adalah hakikat seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangannya. Dan hakikat sifat Allah seluruhnya, tangannya, jari-jemarinya, ya, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kedua matanya, kedua kakinya, kedua telapak kakinya, betisnya, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semua itu hakiki dan sempurna. Tetapi hakikatnya berbeda dengan hakikat sifat makhluk. Beda dengan mata makhluk, beda dengan tangan makhluk, beda dengan jari-jemari makhluk, dan seterusnya. Tentunya hakikatnya sepadan, selaras dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu dan kita tidak boleh membayangkan di luar kemampuan kita. Nah, bagaimanapun kita membayangkannya, maka itu batil. Dan itu tidak boleh. Kewajiban kita ketika mendengar sifat Allah disebut, kita mengimaninya. Ya, kita mengimaninya. Bagaimana, ya, bentuknya, hakikatnya, dan seterusnya, kita tahwil, kita kembalikan ilmunya kepada Allah, kita tidak menelusurinya, kita tidak membayangkannya, karena di luar kemampuan kita, oleh karena itu, kita tidak dibebani untuk itu. Kita hanya dibebani, diwajibkan untuk mengimaninya. Naam, di antara yang dikabarkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa kalbu-kalbu manusia, hamba-hamba Allah, hati-hati mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berada antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, membolak-balikkannya, mengarahkannya sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Dan bukan berarti ketika dikatakan kalbu-kalbu manusia, hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, kemudian ada yang membayangkan berarti na'am Allah jari jemarinya bersama dengan makhluk dan bahwasanya menempel dan seterusnya, ya, itu semua hal yang tidak benar. Itu semua hal yang tidak benar. Na'am, sebagai permisalan ketika dikatakan yang ada pesawat yang terbang, pesawat itu antara langit dan bumi. Dan pesawat itu tidak menempel ke langit dan tidak juga menempel di bumi, dan dikatakan dia berada antara langit dan bumi. Nah, ya, jadi kita hindarkan dari konsekuensi-konsekuensi yang batin. Nah, intinya faedahnya seperti yang diterangkan tadi. Naam, dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini tidak menguasai kalbu kita sendiri. Kita ini tidak menguasai hati kita sendiri. Ya. Tetapi dikuasai oleh Allah, Allah yang membolak-balikkannya. Oleh karena itu selalu kita berdoa dengan doa yang telah lewat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Naam. Walihada 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن ندعوه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oleh karena ini Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajari kita untuk berdoa. Ya مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ini termasuk doa Nabi yang sering dibaca oleh Nabi. Doa yang sering dibaca oleh Nabi. Padahal Nabi yang sudah dijamin masuk jannah, masuk surga, ya, sayyidul anbiya'i war rusul, sayyidu waladi Adam, pemimpinnya manusia, pemimpin makhluk, afdalul khalq, manusia yang paling, makhluk yang paling mulia, yang di masa hidupnya telah dijamin dalam Al-Quran diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Selalu berdoa, banyak berdoa, sering berdoa. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang, wahai zat, wahai diri, itu Allah SWT yang maha, yang maha membolak-balikkan kalbu, hati. Kokohkan hati-hati kami, kalbu-kalbu kami di atas agama. Ya. Al-insan la yuwakkilu ila nafsih. Seseorang jangan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada dirinya. Ya. Al-insan la yukalu ila nafsih. Seseorang tidak diserahkan sepenuhnya kepada dirinya. Oleh karena itu kita jangan merasa diri kita hebat, kemudian kita ya menyerahkan sepenuhnya segalanya kepada diri kita, karena sudah merasa mumpuni, sudah merasa hebat ilmunya, ya imannya. Nah. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri, serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri, kemudian aku lepaskan aku, kemudian engkau lepaskan aku sekejap mata pun, jangan. Yani kita berdoa agar selalu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya, kalau kemudian Allah melepas kita, tidak memperhatikan kita, tidak menjaga kita, tidak memberi kita hidayah, taufik, tidak menolong kita, kita akan binasa. Sekejap mata saja kita dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersandar kepada diri kita sendiri, kita akan hancur. Lawqilan nas ila anfusihim lahalaku fi dinihim wa dunyahum. Seandainya manusia diserahkan urusan-urusan mereka kepada diri mereka sendiri, mereka bersandar kepada diri mereka sendiri tanpa petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan binasa dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Walakinna Allah huwa alladhi biyadihi kullu shay wal umuru kulluha biyadihi wa nawasil ibad biyadihi wa qulubin nas jami'an baina asbu'aini min asabi'ihi ta'ala wa taqaddas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang di tangannya segala sesuatu. Urusan hamba seluruhnya di tangannya. Ubun-ubun hamba-hamba Allah Subhanahu di tangannya. Kalbu-kalbu hati-hati manusia semuanya. Kalbu hati manusia dan jin semuanya berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Fa idza thabbata Allahu al-insana ala dinihi al-haq wa ala manhaji Allahi al-haq wa ala al-aqaidi as-sahihati fa hadhihi ni'matun min Allah. Fala yaghtarru bi nafsihi wa yatabaha wa yatatawal wa innama yatawadda'u lillahi rabbil alamin wa yashkuruhu ala dhalika wa yad'u ilayhi ay yahfadha lahu dinahu wa ay yujannibahu al-mazaliqa waz-zayga. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengokohkan seseorang di atas agama yang hak, di atas manhaj Allah yang hak, yang benar, di atas akidah yang benar, yang lurus, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan dirinya. Jangan tertipu dengan dirinya atas apa yang dia raih tersebut. Jangan kemudian dia berbangga diri, merasa lebih hebat, merasa hebat di hadapan manusia, menyombongkan diri. Hanyalah seharusnya yang dia lakukan adalah tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar itu. Dan hendaknya dia meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meratap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga manhajnya, menjaga amalannya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dia dari ketergelinciran, keterjerumusan, dari kesesatan, penyimpangan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yukthiru min qawlihi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rasul dan terjamin. Ternyata beliau memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai zat diri yang maha membolak-balikkan hati kalbu, kokohkan kalbuku di atas agama. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar Nabi alaihissalam banyak berdoa dengan doa ini, ya, kata Aisyah, faqult ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadha ad-du'a, sesungguhnya kamu memperbanyak, sering membaca doa ini. Kenapa? Yani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa heran. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam terjamin. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, faqala inna qalbal adami baina isba'aini min asabi'illahi azza wa jal, fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamah. Sesungguhnya kalbu Bani Adam berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hatinya menyimpang. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan menjadikan hatinya istiqamah, kokoh di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan ini adalah ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita teladani. Faman nahnu, siapa kita dibandingkan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kita adalah pengikutnya, umatnya, yang menjadikan beliau sebagai uswah kita, suri tauladan kita. Jika Nabi alaihi salatu wassalam banyak membaca doa ini, harusnya kita lebih banyak lagi. Nabi alaihi salatu wassalam sudah terjamin, kita tidak ada jaminan. Kita tidak ada jaminan. Sehingga rasa takut kita, rasa khawatir kita tentunya harusnya besar. Kekhawatiran atas diri kita, apakah kita akan istiqamah. Hatta ya'tiyana al-yaqin, yani al-maut, sampai datang yakin, kematian menjemput kita, atau kita akan diterpa fitnah dalam perjalanan hidup kita. Naam, terkhusus ketika ada fitnah yang melanda, banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, banyak berdoa. Juga ayat tadi, doa yang diajarkan pada ayat, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Naam, dan doa-doa yang semakna dengan ini. والثبات مطلوب من المؤمن ويجب أن يسأل ربه أن يثبته في كل موقف. Yang namanya thabat, kokoh, itu dituntut dari setiap mukmin. Wajib untuk meminta kepada Rabbnya agar Rabbnya mengokohkannya pada setiap mauqif, pada setiap mauqif, pada setiap momen yang membutuhkan sikap agar dia kokoh dalam bersikap. Pada setiap momen yang dibutuhkan sikap di situ. Ya, tidak goncang. Tidak mundur. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kokoh, lurus di atas shiratal mustaqim. Dicontohkan di sini oleh Asy-Syaikh fil jihad, ya, beliau angkat contoh momen yang sangat sulit dan berat, yang benar-benar membutuhkan keikhlasan, membutuhkan keimanan, yaitu fil jihad, ya, saat berjihad di medan perang. Jika bukan panggilan iman, ikhlas, berat, sulit. Karena yang namanya jihad, resikonya adalah kematian. Berpisah dengan dunia, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, berpisah dengan anak istri, berpisah dengan kerabat, berpisah dengan, ya, dunia yang dimiliki. Kalau bukan panggilan iman dan ikhlas. Jika bukan karena cinta akhirat. Oleh karena itu orang cinta dunia tidak akan bisa berjihad saat jihad itu datang, saat waktunya. Indal maut, yad'u Allah tabaraka wa ta'ala, saat maut datang, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa yadra'u ilaih ayyuthabbitah, meratap kepadanya agar Allah mengukuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, jika kalian berjumpa dengan musuh, fathbutu, kokohlah kalian. Jangan lari tunggal langgang. Jangan lari kocar kacir, mundur, nyari selamat. Ya, sehingga kalah dan dihinakan oleh musuh. La, fathbutu, kokoh di tempat. Terus bertahan dan terus merengsek maju. Wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tidak cukup mengingat Allah sedikit. Tidak cukup mengingatnya hanya sedikit. Kadang-kadang tidak cukup. Harus banyak mengingat Allah. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyaklah mengingat Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian beruntung. Ya, ihdal husnayain, salah satu dari dua pilihan, dan dua-duanya baik. Imma nasr, imma pertolongan, menang. Wa imma syahadah, atau meraih gelar mati syahid, yang balasannya adalah jannah, surga. Idza lam yujad thabatun ma wujida jihad, Syekh. Jika tidak ada thabat, tidak ada kekokohan pada pasukan yang berjihad, maka tidak ada jihad. Tidak ada jihad. Wala qimata lil jihad, dan jihad itu tidak ada nilainya. Tidak berarti illa bisabat, kecuali dengan kokoh. Hatta yanzilan nasr min Allah subhanahu wa ta'ala, hingga turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menguji pasukan, ya, kaum mukminin yang berjihad di medan jihad akan diuji oleh Allah, bertahan atau tidak, kokoh atau tidak, ya, hingga nanti turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, turun kemenangan. فإذا ثبت المؤمنون على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة وثبتوا في القتال أمام أعداء الله عز وجل وقاتلوا لإعلاء كلمة الله لا بد ينصرهم الله تبارك وتعالى بهذا الثبات على الدين وبهذا الجهاد لإعلائه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. Jika kaum mukminin kokoh di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, dan mereka kokoh dalam peperangan di hadapan musuh-musuh Allah. Mereka berperang dengan ikhlas, berjihad dengan ikhlas. Apa jihad yang ikhlas? Jihad yang ikhlas adalah jihad untuk kejayaan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, untuk Islam. Maka la budda an yansurhumullah, mesti Allah akan menolong, mesti Allah akan memberi kemenangan dengan kekokohan di atas agama ini. Itu adalah buah kekokohan saat kokoh di medan jihad, tidak mundur, ya, tidak melarikan diri. Nah, karena yang ditunggu adalah imma kemenangan turun dari Allah, dan itu janji Allah ketika kokoh, sebagaimana pada ayat yang telah kita dengar, fathbutu, kokohlah kalian. Jika kokoh, wadkurullaha kathira, dan ingat Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, akan beruntung. Menunggu kemenangan datang atau syahadah, atau gugur sebagai syahid. Dan dua-duanya baik, dua-duanya mulia, dua-duanya mulia. Naam, ini buah daripada kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhlas berjihad untuk menegakkan Islam. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah, barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu yang tinggi, itu yang berjaya, maka dia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila niatnya berjihad bukan itu, maka tidak ikhlas. Apabila berjihad berperang karena asabiyah, karena fanatisme kaum, golongan, suku, kabilah, ya, daerah dan seterusnya, maka itu bukan fisabilillah. Apabila berperang karena sajaah, karena keberanian, karena senang berperang karena orangnya pemberani, memang selalu mencari musuh untuk melampiaskan, untuk menyalurkan keberaniannya, ya, kesatriannya, maka dia bukan di jalan Allah. Yang berperang di jalan Allah ikhlas karena Islam, untuk menegakkan Islam, kalimatut tauhid, itu yang benar. Kalau gugur, maka jadi syahid. Jika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menganugerahi kemenangan, maka salah satu dari keduanya, semuanya adalah mulia. Naam, wal matlubu minhu idza kana fi sahatil jihad ay yathbuta wa la yafir. Yang dituntut dari seseorang ketika dia di medan jihad agar dia kokoh dan jangan lari. Ya. Wal firaru min az-zahfi ihda al-kaba'ir al-muhlikah wal 'iyadu billah. Melarikan diri dari medan perang pada saat dua pasukan sudah berhadapan dan bertempur termasuk dari dosa besar yang menjerumuskan dalam neraka. Kama sanadkuru dzalik fi hadits al-kaba'ir idza tas'a lahu al-waqt, yani Syekh rahimahullah hafizahullah, na'am, menjanjikan seandainya waktu ya cukup, maka beliau akan berbicara menyebutkan hadis tentang kaba'ir terkait dengan masalah ini. Na'am. Ya. Namun pada buku ini tidak sampai pada pembahasan itu. Nah, hadis muttafaq alaih, Nabi SAW mengatakan, naam, jauhilah sab'al mubiqat, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindarkanlah, jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan, yang akan menjerumuskan dalam neraka. Nah, tujuh perkara itu dosa besar. Salah satunya adalah at-tawalli yawm az-zahf, yaitu melarikan diri pada saat dua pasukan bertempur di medan jihad. Kecuali apabila seseorang di medan jihad dia berlari meninggalkan tempatnya, ya, bukan untuk meninggalkan perang. Nah, tetapi dalam rangka untuk bergabung ke pasukan yang lain, ketika dia lihat misalnya di di pasukan sana kelihatan terdesak, posisi yang sana kelihatan terdesak, ya, sehingga dia meninggalkan posisinya untuk membantu, ya, bagian yang terdesak, posisi yang terdesak, tidak mengapa. Nah, ya, atau itu adalah taktik dalam berperang, maka tidak mengapa, ya, bukan untuk lari, itu yang dibolehkan. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Nah, menguji. Ya Subhanallah. Sebagai contoh misalkan terkait dengan ini, momen pembahasan jihad ini tadi, jika kita melihat salah satu perang besar, ya, yang tergolong futuhat Islam, yang dimulai, baru dimulai di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih dipercayakan pimpinan perang, panglima tertingginya diserahkan kepada Khalid ibn al-Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus untuk kaum musyrikin. Ketika Khalid ibn al-Walid memimpin kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi pada pertempuran yang terbesar, pada pertempuran terbesar yang paling menentukan, yaitu pada perang Yarmuk, di medan perang yang luas, karena Romawi, Kaisar Romawi mengirim pasukan Aram-Ram, pasukan besar yang tiada tandingannya, yang berjumlah ratusan ribu. Ya. Dan dihadapi oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya puluhan ribu. Ratusan ribu lawan puluhan ribu, antum bisa bayangkan, jauh. Ya. Dan mereka sengaja memilih medan yang luas agar bisa memuat pasukan mereka yang sangat besar. Kalau medannya sempit tidak bisa. Jadi mereka memilih Yarmuk, medan yang luas sehingga pasukan besar mereka bisa tertampung dan bisa mengatur taktik. Nah, luar biasa perang itu. Sampai-sampai diantara yang dilakukan oleh kaum mukminin adalah ada orang yang ditugasi di bagian belakang, yaitu kaum wanita yang hadir disuruh bawa pentung. Ya. Dibawa membawa apa, kayu dan semisalnya, jika ada pasukan yang lari diteriaki, dipermalukan dan dipukuli untuk kembali. Karena sudah diperkirakan akan terjadi, antum bisa bayangkan ratusan ribu melawan puluhan ribu. Nah. Luar biasa. Sekian hari berlangsung, tetapi karena itu tadi, buah dari apa? Kekokohan. Nah, Khalid bin Walid dan para sahabat yang hadir, ya, dan termasuk yang hadir pada waktu itu adalah Zubair bin Al-Awwam dan sahabat yang lain bersama kaum mukminin, kokoh, tidak mundur, terus sampai akhirnya remuk mereka, kalah, turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setelah itu remuk, hancur kekuatan mereka dan kecut nyali mereka, karena pasukan terbesar yang bisa mereka kumpulkan adalah pada perang itu. Setelahnya sudah tidak mungkin mengumpulkan pasukan sebesar itu. Jadi pasukan sebesar itu saja kalah, apalagi pasukan-pasukan setelahnya. Sampai akhirnya Kaisar Romawi pamit meninggalkan Syam. Salam alaik ya Suria. Salam wada'. Dia mengucapkan salam terakhir, salam perpisahan kepada Suria, yakni Syam. Terus dia, ya, pergi meninggalkan Syam. Nah, Nah, buah dari sabat. Kapan turunnya? Tidak langsung kemenangan itu datang saat itu juga, tidak. Butuh perjuangan. Nah, gugur yang gugur, syahid yang syahid. Nah, sekian hari pertempuran. Terus kokoh-kokoh, banyak berzikir dengan penuh keikhlasan sampai akhirnya turun kemenangan. Nah, turun kemenangan. Dan itu terus berlanjut sampai kemudian sempurna di tangan pemerintahan Umar bin Khattab. Demikian pula na'am perang Qadisiyah yang mirip dengan perang Yarmuk melawan kekuatan terbesar Persia di Qadisiyah. Ya, yang waktu itu pimpinan kaum muslimin adalah Sa'd ibn Abi Waqqas. Sama kondisinya seperti itu. Pasukan jauh perbandingannya. Namun ya, ditambah lagi ujian berat ya, adanya pasukan gajah di pihak mereka, di pihak Persia. Nah, yang sulit dihadapi. Namun dengan kekokohan setelah sekian hari bertahan, dapat turun kemenangan, menang akhirnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi itu adalah buah kekokohan. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan fathbutu. Nah, apabila seseorang kokoh, naam, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula halnya kita dalam menghadapi satu fitnah, ya, betapapun sulitnya, betapapun beratnya, kokoh. Ya, bersama dengan berjalannya waktu. Dengan sabat, dengan kokoh akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biidznillah Ta'ala. Nah, Syekh di sini mengangkat contoh jihad. Ini luar biasa. Nah, jihad yang syar'i. Naam, merupakan ujian yang luar biasa. Kalau bukan karena panggilan iman, panggilan ikhlas, akhirat, bukan karena cinta akhirat, maka tidak ada yang bisa berjihad. Naam, dan beliau angkat di sini untuk menunjukkan bahwa ya, di situ sangat menentukan datangnya kemenangan dari Allah SWT adalah as-sabat, ketika seseorang kokoh di medan jihad. Barakallahu fikum. Hampir masuk maghrib. Masih lanjut atau persiapan sholat? Hah? Nah. Ya, kita persiapan sholat insyaAllah. Dan maghrib kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika. Subhanallah bihamdika.